بسم الله الرحمن الرحيم. لا هادي له محمدا عبده ورسوله. اتقوا الله الا وانتم مسلمون. وخلق من رجل الذي تساك امنوا اتقوا الله يصلح لكم هدي محمد تعالى. Pada hari ini Selasa subuh 18 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tafsir As-Sa'di, Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbana Alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun lin الناس وهدى وموعظة للمتقين. Artinya, sungguh telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis pada ayat ini menyebutkan tafsirnya. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, وَهَذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَاتُ وَمَا بَعْدَهَا فِي قِصَّةِ أُحُدْ يُعَزِّي تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُسْلِيهِمْ وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ مَضَى قَبْلَهُمْ أَجْيَالٌ وَأُمَمٌ كَثِيرَةٌ إِمْتُحِنُوا. Artinya, ayat-ayat yang mulia ini, yaitu ayat-ayat yang mulia yang menceritakan tentang peperangan Uhud, dari mulai ayat yang sebelumnya yang sudah kita baca dan yang setelahnya yang menyebutkan tentang kisah perang Uhud, Allah menghibur dengannya hamba-hambanya yang beriman dan menenangkan hati mereka. Kemudian Allah mengabarkan kepada mereka bahwasanya telah berlalu umat dan kaum yang bersilih ganti yang telah diberikan ujian. Kita tahu di peperangan Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu asalnya mendapatkan kemenangan, kemudian setelah itu terdesak. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan luka yang berat dan parah di wajah beliau dan juga di tubuh beliau. Maka ini semua adalah bentuk dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ujian ini juga dirasakan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhibur bahwa ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga pernah dirasakan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabtuliyal mu'minuna minhum biqitalil kafirin. Yang artinya, dan kaum mukminin dari mereka diberikan ujian dengan memerangi kaum kafirin. Berperang itu adalah ujian. Berjihad, menegakkan agama itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Falam yazalu fi mudawalatin wa mujawalatin hatta ja'alallahu al-aqibata lil muttaqina wan nasra li'ibadihi al-mu'minin. Dan mereka terus senantiasa dalam peperangan dan pertempuran hingga Allah memberikan akibat. Akibat itu artinya adalah akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa dan kemenangan bagi hambanya yang beriman. Akibat bisa berarti surga. Ya, akibat bisa berarti surga sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Dan akibat bisa berarti adalah akhir sebuah perkara. Jadi dengan peperangan tersebut Allah memberikan akhir yang baik untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu masuk ke dalam surga, dan kemenangan bagi hamba-hambanya yang beriman. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa akhirul amri hasalatid daulah alal mukadzibin wa khazalahumullah binasri rusulihi wa atba'ihim. Dan pada akhirnya, maksudnya akhir sebuah perkara, meskipun di peperangan Uhud terdesak, ya, pada akhirnya orang-orang yang berdusta tertimpa kekalahan dan Allah menghinakan mereka dengan membela para rasulnya beserta para pengikut mereka. Ini akhir segala sesuatu nantinya. Baik akhir dari peperangan, baik akhir dari kehidupan, ataupun akhir nanti di akhirat. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membela para rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan para pendusta rasul dan semisalnya. Ini semua menunjukkan tentang akhir dari perkara. Ini di sini kabar gembiranya. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Di situ kabar gembiranya. Jadi bagaimanapun umat Islam tertindas, maka menurut sejarah ulama-ulama sejarah rasul-rasul terdahulu, akhir perkara mereka selalu mendapat kemenangan. Meskipun sekarang di Palestina, di Suria, di Mosul, Irak, di Yaman, dan banyak tempat yang mana kaum muslimin terdesak, tetapi bahkan tertindas. Tetapi akhir dari segala perkara pasti Allah memberikan kemenangan kepada para rasulnya dan pengikut-pengikutnya. Ini yang disebut dengan tasliyah, hiburan dari Allah. Pemberian sikap optimis dari Allah. Agar senantiasa selalu berhusnudzan kepada Allah. Karena akhir yang baik selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Dan akhir yang buruk selalu untuk orang-orang yang mukadzibin, para pendusta. Ya. Taib. Kemudian penulis mengatakan, fasiru fil ard bi abdanikum wa qulubikum. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Karena itu, berjalanlah kamu di muka bumi. Ini maksudnya adalah kita diperintahkan untuk memperhatikan tentang kejadian-kejadian yang telah lalu. Kata-kata berjalan di atas muka bumi di sini, maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah kita memperhatikan apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Sebagian orang menafsiri ayat ini untuk suka jalan-jalan, traveler, ya bukan. Tetapi ayat ini adalah perintahnya, kalau berjalan maka perhatikanlah agar mengambil pelajaran darinya. Berapa banyak para rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih, dan mereka awalnya terdesak, kemudian setelah itu mereka mendapatkan kemenangan. Nabi Musa alaihissalam terdesak mendapatkan kemenangan. Nabi Nuh alaihissalam terdesak mendapatkan kemenangan. Nabi Lut alaihissalam terdesak mendapatkan kemenangan. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, banyak terdesak mendapatkan kemenangan. Siru fil ard, berjalanlah di muka bumi, ya, dengan tubuh-tubuh kalian. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasulnya. Dan ini pelajaran bagi kita, salah satu dosa besar terhadap para rasul, termasuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah mendustakannya. Termasuk dosa besar. Makanya para ulama mengatakan ketika membicarakan tentang konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, para ulama mengatakan salah satu konsekuensinya adalah at-tasdiqu fima akhbar. Mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih percaya dibandingkan berita dari siapapun dan dari apapun. Karena kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, agar tidak termasuk orang-orang yang mendustakan. Makanya para ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam faqulu innama ana abdullahi wa rasuluh, faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian terlalu memuji-mujiku terlalu berlebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Maka ucapkanlah abdullah, aku adalah abdullah dan rasulullah. Abdullah artinya hamba Allah yang tidak boleh diibadahi. Dan Rasulullah yang tidak boleh didustakan. Ya, makanya hati-hati terhadap ajaran Rasulullah SAW. Jangan pernah mendustakan. Kalau tidak ingin dihinakan oleh Allah Jalla fi'ula. Kemudian penulis mengatakan, فَإِنَّكُمْ لَا تَجِدُونَهُمْ إِلَّا مُعَذَّبِينَ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ. Yang artinya, kalian tidak akan menemukan mereka kecuali dalam keadaan mereka disiksa dengan berbagai macam hukuman dunia. Ya. Ini adalah akibat mendustakan para rasul. Lihat Nabi Lut, lihat kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, akibat mendustakan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Qad khawat diyaruhum wa tabayyana likulli wa ahadin khasaruhum wa dhahaba 'izzuhum wa mulkuhum wa zala badhkhuhum wa fakhruhum afalaysa fi hadha a'zamu dalilin wa akbaru shahidin ala sidqi ma ja'at bihi ar-rusul wa hikmatullahi allati yamtahinu biha 'ibadah liyabluwahum wa yatabayyana sadiquhum min kadhibihim. Artinya, kalian tidak akan menemukan mereka kecuali dalam keadaan mereka disiksa dengan berbagai macam hukuman dunia. Khawat diyaruhum, hancur negeri mereka. Khawat diyaruhum. Kemudian kerugian mereka sangatlah jelas oleh setiap orang. Kemudian dhahaba 'izzuhum, keagungan dan kekuasaan mereka telah hilang. Wa zala badhuhum wa fakhruhum, dan kesombongan, kegagahan mereka terlenyap. Bukankah dalam fakta ini ada dalil yang paling besar dan bukti yang paling akurat atas syariat yang dibawa oleh seorang rasul dan hikmah Allah dalam menguji hamba-hambanya agar terlihat jelas dan terang orang-orang yang benar dari orang-orang yang dusta. Kita kalau berjalan di atas muka bumi, maksudnya memperhatikan kejadian-kejadian yang nyata di atas muka bumi ini, maka kita akan dapati mereka benar-benar dihinakan, dihancurkan oleh Allah. Kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah. Dan akhirnya habis keturunan mereka dari awalnya sampai akhirnya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala angkat mereka, kemudian Allah balikkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala hujankan dengan batu. Kaum Nabi Musa, Allah tenggelamkan, Allah hancurkan mereka. Kaum Nabi Nuh, Allah tenggelamkan mereka dengan air bah. Kemudian kaum Tsamud, kaum 'Ad, semuanya dihancurkan oleh Allah karena mendustakan para rasul. Ini semua bukti terbesar benarnya para rasul. Dan juga hikmah dari itu semua adalah agar terlihat siapa yang benar di dalam imannya dan siapa yang dusta di dalam imannya. Maka sekali lagi kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang mendustakan para rasul. Karena mendustakan para rasul itu termasuk daripada menimpakan kehinaan, kerugian bagi kita di dunia dan di akhirat. Kemudian penulis mengatakan, Walihadha qala ta'ala, hadha bayanul linnas, ay dalalatun zahiratun tubayyinu linnasil haqqa minal batil. Artinya karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Maksudnya indikasi yang jelas yang menjelaskan kepada manusia kebenaran dari kebatilan. Jadi kalau kita ingin tahu rasul ini benar atau tidak, lihat saja pemberian kemenangan kepada Allah kepada beliau atau kepada selain beliau. Kita akan tahu ini adalah kebenaran atau tidak. Nabi Nuh diejek, Nabi Nuh dihinakan, direndahkan. Maka yang jadi ukuran adalah Allah memberikan kemenangan kepada mereka atau tidak, kepada para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam atau tidak. Sehingga kita tahu yang hak dari yang batil. Wa ahlas sa'adati min ahli syaqawah. Dan akhirnya diketahui orang-orang yang benar, orang-orang yang bahagia dibandingkan orang-orang yang merugi. Wahwal isyaratu ila ma awqa'allahu bil mukadzibin. Itulah merupakan petunjuk kepada azab yang telah ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang mendustakan para rasul. Wahudan wa mau'izatun lil muttaqin. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Li'annahum humul muntafi'una bil ayat. Lihat ini. Karena mereka itulah orang-orang yang memanfaatkan ayat-ayat tersebut. Fatahdihim ila sabilir rasyad wa tu'idhuhum wa tazzaruhum an tariqil ghay. Artinya hingga mengarahkan kepada mereka jalan yang lurus dan memberi nasihat serta menjauhkan mereka dari jalan yang kebatilan. Di sini yang kita ambil pelajaran adalah hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Ini pelajaran bagi kita apabila ada ayat dibacakan kepada kita, ternyata kita tidak bisa mengambil manfaat darinya, maka berarti perlu dikoreksi kembali ketakwaan kita. Apabila ada orang menasihati dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Rasul, maka kemudian nasihatnya ditolak, maka ini berarti termasuk dari orang-orang yang bukan bertakwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan nasihat, yang bisa mengambil ayat masuk ke dalam hatinya sebagai nasihat. Wa mau'izatun lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ya, adapun yang ngeyel dalam kebatilan, maka dia masuk ke dalam ayat Al-Qur'an, wa idza qila lahu taqillah akhadhatul 'izzatu bil ith. Jika dikatakan kepada dia takutlah kepada Allah, dibacakan kepada dia ayat Al-Qur'an, dibacakan hadis Rasul, dinasihati, apa yang terjadi? Akhadhatul 'izzah. Tumbuh kesombongan untuk melakukan dosa. Sering orang-orang dinasihati susah menerima nasihat. Malah yang ada membela diri dalam kebatilannya. Ini termasuk kekeliruan. Dan itu termasuk tanda tidak takwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang menjadikan penjelasan dari Al-Quran, hadis Rasul sebagai nasihat. Masuk ke dalam hati. Nah, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa amma baqin nas fahiya bayanun lahum taqumu alaihimul hujjatu minallah liyahlika man halaka an bayyinah wa yahtamilu anna al-isharata fi qawlihi hadha bayanun nas lil qur'anil azim wal dhikril hakim wa annahu bayanun lin nasi umuman wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin khususan wa qila al ma'nayaini haq. Adapun bagi orang-orang yang selain mereka, orang-orang selain yang bertakwa, bagaimana sikapnya? Kalau dinasihati dengan ayat Al-Quran, kalau dinasihati dengan kisah-kisah dari Al-Quran tentang binasanya orang-orang terdahulu yang mendustakan para rasul, maka hal tersebut merupakan penjelasan yang akan menjadi hujah atas mereka dari Allah, hingga celakalah orang-orang yang celaka setelah keterangan yang jelas. Artinya begini, kalau seandainya mereka mengetahui kisah-kisah para rasul yang mana yang mendustakan para rasul itu dihinakan oleh Allah di dunia, disiksa oleh Allah di dunia, dihancurkan oleh Allah di dunia, maka bagi orang-orang yang mendustakan, meskipun mereka tidak menerima cerita tersebut, Yang jelas Allah sudah menegakkan hujah. Menegakkan alasan. Nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyiksa mereka. Ini loh. Orang-orang yang mendustakan, apakah kalian mau seperti itu? Ini bahayanya orang-orang yang mendustakan. Apakah kalian mau seperti itu? Nah, ini namanya penegakan hujah dari Allah. Ini namanya pemberitahuan dari Allah. Ternyata mereka masih menyimpang. Maka tidak, Allah tidak berbuat zalim ketika menyiksa mereka. Karena sudah ditegakkan hujjah. Sudah di iqamatul hujjah. Sudah dijelaskan bahayanya mengikuti kelompok begini, mendustakan Rasul. Ini siksanya, ini kejadiannya, ini ancamannya. Ternyata mereka masih mendustakan Rasul. Allah tidak zalim menyiksa mereka. Kenapa? Karena sudah ditegakkan hujjah. Nah, itu ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasul tentang kisah para Rasul, para Nabi, umat-umat mereka yang mendustakan mereka, itu kalau orang-orangnya menerima kisah tersebut kemudian menjadikan kisah tersebut sebagai pelajaran, maka ini tanda ketakwaan. Adapun yang menolak kisah tersebut, meremehkan kisah tersebut, maka yang jelas sudah menjadi sebagai penegakan hujjah. Yang di akhirat kelak Allah berhak dan tidak zalim ketika menyiksa mereka. Karena hujjahnya sudah ditegakkan. Ya. Seperti misalkan contoh, orang-orang yang berbuat homoseksual, lesbian, transgender, gay. Maka bagi yang menerima, mereka menjadi pelajaran kisah Nabi Lut alaihi salam. Menjadi pelajaran bagi mereka. Jangan sampai berbuat homoseksual, sodomi, ataupun lesbian, ataupun transgender. Yang merupakan penyimpangan perilaku seks di tengah manusia. Dan itu orang-orang yang kurang akalnya, hilang akal. Maka ini bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pelajaran. Dan kalau ada yang tidak percaya terhadap kisah tersebut, tidak menjadikan pelajaran terhadap kisah tersebut, maka minimal itu sebagai penegakan hujjah dari Allah. Nanti di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim. Sebagaimana firman Allah, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Rabbmu tidak menzalimi hamba-hambanya. Begitu juga sebagaimana firman Allah, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan kami tidak akan menyiksa sampai kami utus para rasul. Yang tidak mau yang menolak mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, udah urusan dia. Yang penting Allah telah tegakkan alasan, hujjah. Kalau mereka masih menyimpang, maka mereka akan mendapatkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian selanjutnya, isyarat dalam ayat hadza bayanul linnas, ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, mengandung kemungkinan tertuju kepada Al-Quran Al-Azim dan Al-Zikr Al-Hakim. Dan bahwa Al-Quran itu adalah penjelasan bagi manusia secara umum, petunjuk, pemberi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus. Dan kedua makna tersebut adalah benar. Baik. Maksudnya begini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-138, hadza bayanul linnas. Kata-kata hadza, ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. ini di situ kata isyarat, ini, itu kan kata isyarat, kata tunjuk. Ini nunjuk siapa atau nunjuk apa? Maka yang dimaksud adalah menunjuk kepada Al-Quran. Ini Al-Quran sebagai keterangan bagi seluruh manusia, petunjuk bagi seluruh manusia. Dan juga keterangan yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, pemberi nasihat yang khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi sama seperti yang kita sudah jelaskan tadi, kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu sebagai penjelasan bagi seluruh umat manusia, mau berimannya, mau bertakwanya. Dan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk dan nasihat, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka yang mengambil pelajaran. Nah, intinya seperti itu, bahwa hadza itu kata isyarat ditunjukkan kepada siapa? Kepada apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu penjelasan untuk seluruh umat manusia. Baik yang kafirnya, baik yang berimannya. Penjelasan agar nanti ditegakkan hujah. Oh, ini sudah ada kabarnya. Kenapa kamu tidak mengikutinya? Kenapa kamu malah mendustakannya? Itu penjelasan untuk seluruh umat manusia secara umum. Dan untuk orang yang bertakwa sebagai petunjuk dan pelajaran. Hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan para rasul. Ya, sehingga mereka tidak mendustakan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini para ikhwah. Alhamdulillah selesai. Dua ayat kita baca. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin-poin penting bagi ini yang kita pelajari adalah bahwa al-aqibah lil muttaqin. Akhir segala perkara pasti untuk orang bertakwa. Kemenangannya, kesuksesannya, kita saja, kalau seandainya kita dizalimi orang, ataupun bukan kita deh, ada orang yang bertakwa, kemudian dia mendapatkan kezaliman dari orang lain, dia mendapatkan kecurangan dari orang lain, maka ingat selalu ayat ini sebagai penghibur. Fanzur kaifa kana aqibatul lil muttaqin. Perhatikanlah bagaimana akhir perkara hanya untuk orang-orang bertakwa. Kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan hanya untuk orang yang bertakwa. Selalu seperti itu. Nah, itu menjadi pelipur lara bagi kita agar senantiasa berhusnudzan terhadap Allah. Agar senantiasa optimis dengan cita-cita kebaikan kita. Karena selalu fanzur kaifa kana aqibatul lil muttaqin. Kemudian pelajaran atau poin yang kedua yang penting adalah bahwa kisah-kisah para rasul dan para nabi alaihi salatu wassalam itu sebagai pemberi petunjuk untuk kita. Ini menunjukkan kalau seandainya kita sedang futur, kita sedang ragu dengan agama ini, maka bacalah kisah-kisah para nabi. Agar dia kembali beriman. Agar dia kembali semangat untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang penting juga pada pagi ini kita pelajari, termasuk dosa yang sangat berbahaya mengeluarkan seseorang dari Islam, mendustakan para rasul. Ya, karena umat-umat terdahulu salah satu sebab mereka disiksa oleh Allah adalah mendustakan para rasul. Wallahu a'lam. Itu kira-kira yang bisa kita pelajari pada pagi ini. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa orang yang mendustakan para Rasul adalah dosa besar. Apakah seseorang yang mendustakan para Rasul tidak mengimani, itu tidak mengimani Rasul tersebut? Iya. Semua yang mendustakan para Rasul berarti dia tidak mengimani Rasul tersebut. Secara konsekuensinya dia tidak mengimani. Namanya juga mendustakan. Iman itu kan tasdik. Iman itu mempercayai. Mempercayai dan menetapkan. Para ulama mengatakan al-imanu at-tasdiq wal-iqrar. Mempercayai dan menetapkan. Ya, mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendustakan. Siapa saja yang mendustakan para rasul, maka dia keluar dari Islam. Ya. Setentunya ini kita berbicara tentang perbuatan. Adapun pelaku perbuatan, maka harus ditegakkan hujjah. Kemudian dihilangkan hal-hal yang terlarang untuknya, dihukumi sebagai orang kafir. Dan itu tidak tugas semua orang menghukumi, memvonis pelaku perbuatan. Tetapi yang kita pelajari adalah hukum perbuatan. Hukum perbuatan yang mendustakan Rasul adalah mengeluarkan dari Islam. Mengeluarkan dari Islam. Makanya Syekh Al-Islam Mujaddiduddin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam tulisan beliau tentang Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, salah satunya adalah mendustakan para rasul. Tidak mempercayai mereka. Ini termasuk daripada pembatal-pembatal keislaman. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak mengapa kalau untuk berdakwah. Tidak mengapa kalau untuk mendakwahi sehingga dia mempelajari Al-Qur'an dan tidak menghinakan Al-Qur'an. Allahu a'lam. Ada yang lain? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Jika tidak, maka hendaklah dia rubah dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka hendaklah dia rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, kemudian kita tidak sanggup menegakkan hujjah karena ilmu kita kurang, atau karena tidak bisa menjelaskan, maka minimal kita ingkari dengan hati. Jadi orang yang tidak bisa menegakkan hujjah, maka bermacam-macam sebabnya. Ada yang karena dia tidak punya kewenangan untuk menegakkan hujjah. Ada yang dia tidak sanggup untuk menjelaskan yang benar. Ada yang dia karena satu dan lain hal kondisi, apabila dia menegakkan hujjah akan semakin mendatangkan kemudharatan. Maka pada saat itu minimal dia mengingkarinya dengan hati. Tetapi siapa yang mampu, maka dia wajib untuk mengingkarinya, bahkan sebelumnya merubahnya dengan kekuasaannya. Contoh misalkan, keluarga. Mas Rahman, Mas Aman, pemimpin keluarga. Di tengah keluarga terjadi kemungkaran. Maka wajib menegakkan hujah di depan istrinya, depan anak-anaknya. Karena dia pemimpin keluarga. Tetapi ketika Mas Aman di tengah orang banyak, maka dia rakyat biasa. Ada yang di depan kita melakukan kesyirikan. Apakah wajib kita menegakkan hujah? Maka jawabannya tadi urutannya. Jika kita mempunyai kekuasaan untuk merubahnya, kita rubah kesyirikan tersebut. Jika kita tidak mempunyai kesanggupan akan hal itu, maka kita rubah dengan lisan kita. Ternyata dengan lisan pun tidak sanggup, maka kita rubah dengan hati, kita ingkari dengan hati kita. Dan ini hadis ini untuk manusia berbeda-beda, tidak sama. Yang paling minimal mengingkari dengan hati. Tidak rela dengan kemungkaran tersebut. Ada perkataan menarik dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza umilatil khathiatu fil ardh." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jika dosa dilakukan di bumi, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Siapa yang menyaksikannya dengan kasat mata, tapi dia mengingkarinya di dalam hati, ini seperti orang yang tidak menyaksikannya. Wa man ghaba anha faradhiyaha kaman syahidaha. Siapa yang tidak melihatnya dengan kasat mata, tapi dia rela dengan hatinya, maka seperti dia menyaksikannya. Minimal mengingkari dalam hati jika tidak sanggup menegakkan hujah dengan lisan. Dan ada perkataan menarik juga Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, "Man radhiya 'amala qaumin husyira ma'ahum kama husyirat imra'atu Lutin ma'ahum wa lam takun ta'mal fahishatan liwat qattu." Barang siapa yang rela dengan amalan suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Sebagaimana istri Nabi Lut rela dengan perbuatan kaum Sodomi. Buktinya dia ikut-ikutan mencarikan untuk melakukan sodomi. Tapi beliau tidak melakukannya. Maka padahal istri Nabi Lut tidak pernah sama sekali berbuat sodomi ataupun lesbian. Tetap dikumpulkan dengan kaum sodomi dan lesbian. Kenapa? Karena rela dengan perbuatan mungkar. Maka iqamatul hujjah sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.